الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masih mentelaah wasiat dari Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Kita ulangi sedikit tentang al-uzlah wal-khulpah. Al-uzlah yaitu mengasingkan diri, al-khulpah yaitu bergaul dengan manusia. Sufyan ats-Tsauri menyatakan rahimahullah, fa'alaika bil amril awwali, wajib atas kamu untuk berpegang dengan al amril awwal, dengan generasi pertama, yaitu yang sudah diterangkan generasi salaf. Dalam hal ini ialah sahabat, sahabat, tabi'in, dan tabi'at tabi'in. Wattamassuki bihi, dan wajib kamu berpegang teguh dengannya. Wa'alaika bilhumuli, dan wajib atas kamu untuk mengutamakan al-khumul. Al-khumul yaitu ketidakpopularitasan. Hendaknya kamu lebih senang untuk tidak mempunyai popularitas atau tidak dikenal orang, itu lebih ringan bagimu. Fa inna hadza zamanul khumuli, karena di masa inilah masa al-khumul, masa lebih utama orang itu untuk tidak terkenal. Wa 'alaika bil 'uzlati, dan wajib atas kamu untuk beruzlah menyendiri. Telah kita terangkan kemarin, kita nukil keterangan Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab Al-Uzlah. Al-Uzlah ada dua, yaitu al-uzlah al-mutlaqah dan al-uzlah al-muqayyadah. Al-uzlah al-mutlaqah yaitu penyendirian total di gunung-gunung, di tempat-tempat yang tidak ditinggali manusia, karena kalau bertemu dengan manusia akan rusak agamanya. Al-uzlah yang semacam ini tidak boleh dilakukan kalau orang itu tidak mempunyai bekal ilmu yang cukup. sebab kalau orang dalam keadaan kosong daripada ilmu, kemudian menempuh jalan al-uzlah al-mutlaqah ini, sangat rentan untuk terjatuh kepada kesesatan. Dengan mudah syaitan akan membolak-balikkan pikiran dia. Dikisahkan oleh Al-Imam Ibn al-Jauzi, sebuah riwayat yang terkenal di kalangan para imam, contohnya orang yang beruzlah dalam keadaan bodoh, tidak mengerti agama. Ada seorang yang beruzlah dalam keadaan kosong daripada agama, duduk di masjidnya, berzikir, bertafakur, membaca Al-Quran, qiyamul lail, dan amalan-amalan yang seperti itu. Tiba-tiba datang syaitan untuk memberi training kepada anak buahnya. Syaitan ini menyatakan kepada anak buahnya, engkau lihat itu orang yang sedang qiyamul lail, sedang zikir, sedang sibuk dengan ibadah itu. Dan engkau lihat yang sebelah sana itu sedang tidur. Yang sedang berzikir ini gampang sekali untuk engkau sesatkan. Tapi hati-hati sama yang sedang tidur itu. Ini contohnya. Syaitan ini, gurunya syaitan ini, segera menyerupakan diri sebagai manusia, terus mendatangi orang yang sedang ibadah ini. Kemudian datang kepadanya, menunggu ketika dia selesai sholat, terus diomongi. Ya Syekh, ya Al-Allamah, ya Al-Fadhil, ya Al-Imam, aku telah mengarungi lautan, dan aku naik turun gunung, keluar masuk hutan untuk menanyai orang tentang pertanyaanku ini, tapi tidak ada yang bisa menjawab. Sekarang aku yakin hanya engkau yang bisa menjawabnya. Dadanya pun mulai membusung si jahil ini, jahil al-abid ini, orang jahil tapi ahli ibadah, kasih gelar-gelar, ya syekh, ya al-allama, ya al-imam. Tambahi lagi dengan pernyataan, aku yakin hanya engkau yang bisa menjawabnya. Dadanya pun maju ke depan. Salma badalak. Wah, silakan kamu tanya apa yang ingin kamu tanya. Jadi sudah. Begini ya Syekh, saya itu membaca keterangan bahwa wilayah surga itu seluas bumi dan langit. Lalu kalau memang seluas langit yang tujuh dan bumi, surga itu seperti itu, lah di mana neraka ya Syekh? Karena jahil ditanyai seperti itu, bingung dia. Ngerti syaitan, ini memang orang jahil dan nggak bakal bisa menjawab. Ah begini ya Syekh, barangkali itu benar, bagaimana kalau seandainya aku meyakini sesungguhnya yang ada itu hanya surga, neraka itu hanya cerita-cerita saja untuk nakut-nakuti saja, sesungguhnya neraka itu tidak ada. Ya Syekh. Oh iya, iya, iya, iya. Betul, betul, betul, betul ya Syekh, betul, betul, gitu. Terima kasih ya Syekh, engkau memang orang yang alim, engkau memang orang yang memuaskan jawabanmu. Jawabanmu luar biasa, dan memang tidak ada yang bisa menjawab seperti engkau. Terima kasih. Terus pergi. Mikir si Abid jahil ini. Iya ya. Kalau begitu neraka itu hanya untuk nakut-nakuti saja. Kan yang ada berarti cuma surga saja. Ada apa saya repot-repot ibadah? Hah, berdiri, pergi, tinggalkan uzlahnya, enggak uzlah-uzlahan, yang ada cuma surga aja. Rusak. Ini yang jahil. Kemudian kata setan itu yang tidur itu hati-hati. Coba kamu lakukan, dilakukan oleh anak buahnya ini. Dibangunkan oleh yang tidur itu. Begitu bangun, nah, ada apa? Ya Syekh, ya Al-Allama, ya Al-Imam. Ditubuk itu. Matanya setan. Jangan kamu puji-puji seperti itu. Haram. Karena ilmu. Ada ilmu. Marah ketika dipuji dan tahu bahwa orang yang suka muji-muji itu adalah syaitan. Mau tanya apa? Iya, saya mengarungi lautan ini itu. Sudah grogi. Saya tanya sama orang, gak ada yang bisa menjawab. Saya yakin hanya engkau yang bisa menjawab. Ambil apa yang ada di situ, dilemparkan ke mukanya. Jangan bicara yang seperti itu. Kamu ingin jawaban ya? Enggak. Iya. Tolong jawab ini. Bagaimana surga kok katanya seluas langit dan bumi, tetapi di mana letaknya neraka? Dengarkan jawabannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah pernah ditanya tentang itu dan Rasulullah menyatakan, di mana malam hari ketika terjadi siang hari? Enggak bisa apa omong lagi si setan itu. Pergi. Diusir. Nah, ini yang berilmu langsung menjawabnya dengan sabda Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa uzlah tanpa ilmu sangat berbahaya. Diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, ketika beliau sedang beribadah qiyamul lail, tiba-tiba melihat, ya alhamdulillah, melihat sinar yang luar biasa terang di luar rumah sampai masuk ke dalam rumah. Kemudian segera dia membuka, setelah selesai sholat dia membuka rumah, keluar melihat ke langit. Di langit itu terang. Dan tiba-tiba dari balik sinar itu ada suara, ana rabbukumul a'la. Langsung Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah mengambil perompahnya dan melemparkan ke arah atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba langsung leblak kembali. Murid-muridnya, murid beliau tanya, loh kenapa? Kok engkau tahu ya Syekh kalau itu syaitan? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, perkataannya mirip seperti perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Jadi aku yakin ini adalah syaitan. Karena apa? Dari mana taunya perkataan Fir'aun? Diceritakan di dalam Al-Quran. Dengan ilmu orang itu selamat. Coba seandainya si jahil diberi kejadian gitu. Wah, tadi malam saya dapat wahyu. Begini-begini kejadiannya. Wah, tenggelam dia. Hah? Hasil daripada uzlahnya ialah ngaku jadi nabi. Itu bahayanya uzlah dalam keadaan jahil. Ya. Maka al-uzlah al-mutlaqah haruslah dengan ilmu. Dan siapa yang tidak mempunyai bekal ilmu, dia mengasingkan diri seperti kata Nabi apa, innama ya'kulud dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Kata Nabi, serigala itu akan menerkam kambing, ialah kambing yang menjauh dari rombongannya. Yang sendirian itu diterkam oleh serigala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, apa? Wasyaitanu dzibul insan. Sedangkan syaitan itu adalah serigalanya manusia. Ya. Syaitan itu serigalanya manusia. Jadi orang yang sendirian itu dalam keadaan beruzlah dari manusia dan beruzlah dari ilmu, ya sudah, habis, diterkam oleh syaitan. Ya. Naam. Al-uzlah al-muqayyadah yaitu membatasi diri di dalam pergaulan, jangan terlalu luas pergaulan. Membatasi diri, memilih-milih. Hanya orang-orang yang baik. Sebab kalau dalam masa kerusakan kehidupan manusia, rusak akhlak, rusak akidah, rusak ibadah, dalam masa seperti itu sangat penting untuk orang itu punya pergaulan yang luas. Karena ditarik sana, ditarik sini dengan berbagai pengaruh, pengaruh-pengaruh yang beraneka warna. Ya. Maka al-uzla al-muqayyada membatasi diri dalam bergaulan. Dalam hal ini beruzlah dengan ahli ilmi dan dengan thullabul ilm. Sebab beruzlah dengan selain ahli ilmi dan selain thullabul ilm. Thullabul ilm orang yang menuntut ilmu, ilmu agama. Yaitu menuntut ilmu kitab wa sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Dengan pemahaman salaf. Kalau tidak bergaul dengan mereka, bahaya. Bahkan bukan saja bahaya, tetapi bahaya. Atau mungkin bahaya kuadrat. Nah, karena memang pengaruh pergaulan yang jahat luar biasa. Wa 'alaika bil 'uzlati wa qillati mukhalafatin nasi, dan mempersedikit mukhalafatin nasi, bergaulan dengan manusia. Fa idza kana an-nasu idzal taqau, karena kana nas, dulu manusia itu idzal taqau, yakni dulu pada zaman para sahabat, para tabi'in, sedangkan Sufyan ats-Tsauri ini di zaman tabi'in. Zaman tabi'in sudah mulai melihat adanya kerusakan-kerusakan itu. Dulu di zaman para sahabat, para tabi'in, idza kana an-nasu idza altaqau, kalau mereka berjumpa satu dengan yang lainnya, yantafi'u ba'dhum bi ba'dhin, saling mendapat manfaat sebagian atas sebagian yang lainnya. Ya, yaitu saling berbicara tentang riwayat, tentang ilmu, tentang masya Allah penafsiran ayat ini dan itu, siapa yang menafsirkannya, riwayatnya siapa, berbicara tentang ilmu. Nah, fa ammal yaum, adapun hari ini, faqad dhahaba dzaka, maka sungguh situasi semangat keilmuan yang seperti itu, zahaba zaka, telah hilang, telah pergi, telah sirna dari lingkungan kita ini. Temu bicaranya ialah gimana beras hari ini harganya berapa, gula, wah gila ini gula. Ini yang bagian ekonomi. Kalau enggak bagian ekonomi, gosip politik. Bagian ilmu, gosip politik. Wah, si Fulan itu begini, mendirikan partai. Si Fulan itu begini dan begitu. Berhasil mencapai jabatan ini dan itu. Oh, dia korupsi, dia begini. Isinya gosip politik. Al-kadib, wal-kadib, wal-kadib. Dusta, dusta, dusta. Isinya. Tidak ada nilainya sama sekali omongannya. Hah? Nah. Itu perubahan pergaulan manusia. Nah, dalam keadaan demikian, wanajatu fitarkim fimanara. Keselamatan itu ialah kalau kamu meninggalkan mereka yang demikian. Ya. Wa iyyaka, kita masuk kepada wasiat berikutnya, wa iyyaka wal umara'a. Hati-hati kamu dari para umara, yaitu para pejabat yang menjabat dalam kekuasaan-kekuasaan politik. Hati-hati kamu dari mereka. Antadnu minhum wa tukhalifahum. Untuk hati-hati kamu untuk mendekat kepada mereka dan bergaul dengan mereka. Fi syai'in minal asya, di dalam satu urusan daripada urusan-urusan dunia ini. Wa iyyaka an tukhda, hati-hati kamu untuk tertipu. Bagaimana tipuannya supaya kamu mendekat kepada umara? Tipuannya dijelaskan di sini, fa yuqala laka, maka dikatakan kepadamu, tashfa'u wa tadra'u an mazlumin. Engkau kalau mempunyai koneksi dengan pejabat-pejabat itu, engkau bisa membela seseorang, tashfa'u, membela seseorang melalui koneksimu itu, wa tadra'u an mazlum, dan engkau bisa membela orang yang mazlum, yang teraniaya. Au taruddu mablana, atau engkau bisa mengambil hak orang lain yang dirampas dengan zalim untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, itu omongan fa inna dzalika khadi'atu iblis. Yang demikian itu adalah tipu daya iblis. Ya. Akhirnya menginginkan koneksi, berbangga-bangga dengan koneksi. Ya. Dan senang untuk mendekat kepada penguasa. Nah, ini tipu daya iblis. Wa innamat taqadha fujjarul qurra'i sulama. Berhubungan dengan para pejabat itu, dengan para penguasa-penguasa itu, ada dengan mencari-cari alasan seperti itu adalah tindakan yang dilakukan oleh fujjarul qura, qura, fujjarul qura, orang-orang ahli qira'ah yang fajir, yang jahat, sebagai sulaman, sebagai tangga. Ya. Nah, jadi di dalam hal ini diperingatkan di masa yang seperti ini, maka hati-hati dari pejabat. Tentu yang dimaksud di sini ialah umara yang zalim. Kalau umara-umara yang saleh seperti Umar bin Abdul Aziz dan selanjutnya, tentu mendekat kepada mereka adalah barokah. Nah, di masa ketika kerusakan masyarakat muslimin seperti ini, maka tidak didapati umara yang adil. Ya, disebutkan di sini hubungan antara para da'i ilallah dengan umara itu hanya hubungan dalam perkara munasohah, menasehati dan menegur. Menasehati dan menegur dan terus cepat pergi dari dia, menjauh dari dia. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan keutamaan-keutamaan menasehati penguasa. Ya. Keutamaan itu antara lain ialah apa yang disabdakan oleh Nabi, mada afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jahil. Seutama-utama jihad ialah berbicara yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Berbicara yang benar yaitu menasihatinya dengan agama. Engkau begini, engkau telah berbuat zalim, engkau. Ini afdalul jihad. Datangi ke kantornya, ke istananya, diomongi, kamu begini, kamu begini. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Dan pergi. Urusan dia terima, ya alhamdulillah. Tidak terima, kamu telah menunaikan tanggung jawabmu. Nah, itu keutamaan menasihati penguasa. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihah di sini ialah dikatakan ketulusan. Qulna liman ya Rasulullah, kami tanyakan untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah. Qala, dijawab oleh beliau, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasuli, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan untuk para pimpinan-pimpinan muslimin, yaitu para umara, ya, dan untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya. Nasihat untuk Allah yaitu tasdiq, yaitu iman kepada Allah. Nasihat untuk kitabnya yaitu tasdiq, membenarkan kitabnya. Nasihat untuk rasul yaitu ta'ah, mentaati rasul itu. Nasihat untuk a'immatul muslimin yaitu kalimatul haq, omongan yang benar, menyampaikan kepadanya. Hah? Untuk dia berubah dari jelek kepada baik. Dan nasihat untuk masyarakat muslimin itu membekali mereka ilmu. Hah? Nah, jadi hubungan antara para du'at ilallah dengan para umara, hubungan nasihat. Kalau lebih dari nasihat, terus duduk bercengkrama, kemudian apa, berpesta pora, dan selanjutnya ini sudah jadi, sudah jadi. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man atas sultana uftutin, barang siapa yang mendatangi penguasa, yakni penguasa yang zalim, penguasa yang fajir, maka dia uftutin, akan terkena fitnah. Hadis yang hasan, alhamdulillah, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i dalam sunannya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Iya. Nah, jadi ikhwanna, dinasihatkan hati-hati. Jangan kamu senang dengan punya hubungan sama penguasa-penguasa itu, dan jangan kamu terkecoh oleh tipu daya iblis yang menggambarkan kepada kamu, kalau kamu punya hubungan dekat dengan mereka, nanti kamu bisa begini dan kamu bisa begitu dan selanjutnya. Hati-hati, karena tempat fitnah itu ialah pintunya penguasa. Karena itu, jangan kamu merasa aman di tempat-tempat seperti itu. Ya. Wa kana yuqalu, dan dulu dikatakan, kata Sufyan ats-Tsauri, lihat halaman 24. Dulu dinyatakan, wa kana yuqalu, bahwa dulu dinyatakan, ittaqu fitnatal abidil jahili wal alimil fajiri, fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftunin. Takutlah kamu dari fitnahnya orang yang al abid al jahil, ahli ibadah yang jahil. Fitnahnya ahli ibadah yang jahil, jahil. Hati-hati kamu dari fitnahnya orang demikian. Wal alimil fajir, dan hati-hati kamu dari fitnahnya orang yang alim, yang fajir, akhlaknya bejat, yang menjadikan agama sebagai kendaraan untuk mencapai kepentingan dunia. Akhlaknya penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan tipu daya, penuh dengan intrik-intrik. Hati-hati kamu dari fitnahnya orang yang berilmu demikian. Ya. Fa inna fitnatahuma fitnatun li kulli maftunin. Karena fitnah dua golongan manusia ini adalah fitnah bagi setiap yang maftun. Setiap orang yang terkena fitnah. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatul jahil. Fitnahnya orang jahil, al-abidul jahil. Orang ahli ibadah tapi jahil, yaitu kisah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah bercerita itu bukan dongeng ya. Dan bukan legenda. Tapi betul-betul terjadi. Ya. Bahwa di masa Bani Israel ada seorang yang pembunuh. Telah membunuh 99 orang. Datang ke masyarakat tanya, siapa dari kalian yang paling alim? Masyarakat melihat ada seorang ahli ibadah. Masyarakat yang sudah jauh dari ilmu, pokoknya dilihat orang itu ahli ibadah, wah berarti alim. Nah, ilmu. Oh itu ditunjukkan kepada ahli ibadah. Datang ke ahli ibadah itu. Terus tanya si pembunuh ini, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apa kayak saya ini bakal diterima taubatnya? Kata si jahil, al-abidul jahil ini, ahli ibadah yang bodoh ini, mengatakan, wah kalau kayak gitu, ya gak mungkin kamu diterima taubatnya. Masa membunuh 99 orang? Oh gitu ya, sudah sekalian kamu aja dibunuh. Mati, pas 100. Ini bahayanya berfatwa tanpa ilmu, membahayakan diri si mufti dan membahayakan diri si orang yang dikasih fatwa sehingga tergerak untuk membunuh. Akhirnya pergi lagi ke tempat lain, ditanya siapa dari menurut pandangan kalian orang yang paling alim. Ditunjukkan seorang alim, memang alim. Nah itu, datang, saya ini sudah membunuh 100 orang. Gimana, apa yang kayak saya ini bakal diterima taubatnya? Kata orang alim, siapa yang mencegah atau untuk diterimanya taubat kepada Allah? Tidak ada. Perbuatan apapun, sejahat apapun, bila engkau taubat, engkau akan diterima. Senang nih, pembunuh. Terus bagaimana caranya saya taubat? Begini caranya. Engkau pindah dari negerimu. Pindah ke negeri orang-orang soleh. Di lingkungan orang soleh. Di sana. Bangkit semangat ingin taubatnya. Berangkatlah dia pindah dari negerinya itu. Di tengah jalan meninggal dunia. Nah, diceritakan bahwa Allah kemudian mengampuni dosa orang itu walaupun belum sampai ke negeri tujuannya. Dari kisah ini yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, menunjukkan kepada kita apa? Bahayanya fitnah al-abidul jahil, ahli ibadah yang bodoh. Disangka oleh orang ahli ibadah itu berilmu, akhirnya didatangi, ditanyai fatwa, kemudian membuat fatwa yang berbahaya tanpa ilmu. Ya. Naam. Wa ma laqaita minal mas'alati wal futya. Dan apa yang kau dapati dari satu masalah dan fatwa, perkara fatwa, faghtanim dzalik. Maka hendaknya engkau pandai-pandai menahan diri dalam perkara itu. Faghtanim dzalik, menahan diri. Jangan obral fatwa, jangan senang jawab pertanyaan orang dalam agama. Ya. Wala tunafishum fihi, dan jangan kamu berlomba-lomba untuk senang jawab pertanyaan. Ya. Hendaknya tahu diri kalau kamu itu tidak mempunyai kemampuan masalah itu. Lebih selamat kamu menyatakan la adri, saya tidak tahu. Kata Imam Malik apa? Man qala la adri faqad afta. Barang siapa yang mengatakan la adri, saya tidak tahu, sungguh dia sudah berfatwa. Fatwa yang paling aman yaitu apa? Saya tidak tahu. Aman dari tanggung jawab. Ya. Nah, karena kalau sudah masyarakat itu rusak, ilmu sudah menjadi apa, sesuatu yang aneh atau dijauhi, orang paling gampang untuk berbicara tentang agama tanpa ilmu dan berani bicara tentang agama. Hati-hati. Nah, ini gejala yang sangat berbahaya. Ya. Wa iyyaka an takuna kaman yuhibbu ay yu'mala biqawlih aw yunsharu qawluhu aw yusma'u qawluhu. Dan hati-hati kamu untuk menjadi orang yang yuhibbu ayyumala biqawli, orang-orang yang amalannya ialah hanya dengan omongan, ngomong tok, tidak ada amal. Hati-hati kamu dari orang yang demikian. Atau juga kaman yuhibbu ayyumala biqawli, yaitu orang yang senang untuk ditaati, segala omongannya harus dilaksanakan. Au yunsyara qawluhu, atau orang yang senang omongannya itu disebarkan. Au yusma qawluhu, atau didengar semua omongannya, senang untuk ditakliti orang, senang kalau melihat orang itu bertaklid, membebek kepadanya. Itu adalah kerusakan jiwa orang yang senang melihat banyak orang bertaklid kepadanya. Hati-hati kamu dari yang demikian. Fa idza turika dzaka minhu urifa fihi. Maka kalau dia dibantah atau tidak dikerjakan perintahnya atau tidak dikerjakan nasihatnya, urifa fihi, diketahuilah orang itu memang sesungguhnya senangnya untuk apa diperlakukan sebagai pimpinan yang ditaati dengan ketaatan 100%. Ketika tidak ditaati, maka dia pun akan diketahui kondisinya. Dai yang senang ditaati, begitu tidak ditaati, meninggalkan dakwah, terus kemudian apa ngambek, kemudian tidak mau lagi menjalankan perjuangan dakwah itu, akan diketahui ketika orang tidak mau mentaatinya. Tetapi kalau orang yang berdakwah ilallah, ilallah bukan ila nafsi, berdakwah kepada Allah dan bukan kepada dirinya, orang mau taat atau tidak terus dakwah sampai mati. Karena urusannya bukan ketaatan orang, tetapi urusannya ialah tanggung jawab di hadapan Allah, apakah kamu sudah menyampaikan atau tidak. Ya. Nah, begitu bedanya orang yang berdakwah ila nafsi, orang yang berdakwah kepada dirinya, dengan orang yang berdakwah ila Allah, kepada Allah. Atau bisa dilihat bagaimana diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya orang yang ketika berdakwah kepada Alkitab buat sunnah, enggak ada orang yang mau tunduk kepada dia. Wah, akhirnya berpikir, ini bagaimana caranya mencari masa ya? Nah, terus ya sudah, apa yang disenangi oleh masa? Oh, masa itu enggak senang kalau engkau itu berbicara tentang Al-Qur'an, sunnah, dalil-dalil terus, enggak senang itu. Makanya yang lainnya ajalah. Ya terus apa? Ya umpamanya senang cerita-cerita tasawuf, itu senang masyarakat. Oh ya sudah, kalau kita ganti kitab. Ganti kitab akhirnya. Itu diceritakan oleh Rasulullah. Hati-hati akan datang satu masa orang membuka Al-Quran, sunnah, tidak ada yang mau mendengarnya. Akhirnya dibuang itu Al-Quran, sunnah, ganti dengan apa yang disenangi oleh banyak orang. Jadi hati-hati kamu membina diri di dalam apa mental senang untuk ditaati orang, senang untuk diikuti orang, apalagi orang itu membebek begitu bertaklid, senang, hati-hati. Itu sudah kerusakan jiwa, penyakit jiwa itu. Ya. Nah, akan diketahui ketika ternyata orang tidak mau. Suatu saat orang tidak mau mengikuti dia, wah, oleng, sudah panik, akhirnya saatnya keliru. Sejadi-jadinya, hatta bid'ah pun dikerjakan demi untuk menyelamatkan masa, supaya masa jangan pergi. Ada menunjukkan dai yang memang berdakwahnya bukan ilallah, bukan kepada Allah, tetapi kepada dirinya, sehingga tidak punya prinsip apa-apa, ya, dan berubah-ubah pendiriannya, prinsipnya berubah-ubah akhirnya, ya, dari masa ke masa sesuai dengan selera masa, dan itu berbahaya. Ya. Naam. Wa iyyaka wa hubbar ri'asati. Dan hati-hati kamu untuk senang menjadi pimpinan. Fa innar rajula takunu ri'asatu ahabba ilaihi minadh-dhahabi wal fiddati. Karena seorang itu akan lebih senang kepemimpinan daripada minat zahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Wa huwa babun ghamidun. Dan perkara riasa ini adalah babun ghamidun, pintu yang gelap. La yubsiruhu illa al-ulama'us samasirah. Tidak akan dipahami, tidak akan dilihat kegelapan atau kekaburannya itu, permasalahannya itu, kecuali para ulama yang as-samasirah, yaitu ulama yang selalu menuntut ilmu, menempuh perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Ya. Fatafaqqat nafsak. Oleh karena itu, hendaknya kamu lebih berhati-hati memperhatikan dirimu. Wa'amal biniyah, dan beramallah dengan niat yang benar. Ya. Jangan sampai tumbuh pada dirimu kesenangan untuk jadi pimpinan. Ya. Kalau orang itu terjangkiti penyakit hubur riasah senang kepada pimpinan, maka ini akan mengorbankan agama demi kepemimpinannya, demi menyelamatkan kepemimpinannya, dan itu fitnah yang berbahaya. Tidak peduli al-haq wal batil, sikap saja. Akhirnya demikian. Ya. Sesuatu yang paling menyenangkan baginya ialah kalau dia merasa aman dengan kepemimpinannya. Sesuatu yang paling meresahkannya ialah kalau dia terancam untuk digoyang kepemimpinannya. Ya. Apa istilahnya? Post power syndrome. Penyakit apa? Penyakit yaitu cinta kekuasaan. Wal'iyadu billah, hati-hati kamu dari itu. Ini adalah pintu-pintu fitnah. Wa'amal biniyah, oleh karena itu beramallah dengan niat yang benar untuk Allah. Jangan sampai berniat untuk kepemimpinan. Wa'alam annahu qaddana minan nasi, dan ketahuilah sesungguhnya qaddana telah dekat pada manusia amrun yastahir rajulu ayyamuta, sudah dekat pada lingkungan kehidupan manusia ini situasi di mana yastahir rajulu ayyamuta, orang yastahi ingin untuk mati karena enggak kuat dengan fitnah yang demikian mengerikan. Ini yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah memberitakan akan datang suatu masa di mana karena fitnah yang luar biasa seorang mukmin melewat di satu kuburan, kemudian mukmin ini mengatakan, wahai betapa senangnya aku untuk bersama dia di kubur itu, karena sudah sempit dadanya dengan berbagai fitnah yang terjadi. Ya, bahayanya. Kondisi fitnah itu sudah dekat. Di zaman Sufyan Tsauri, zaman tabi'in. Sudah dekat. Kalau sekarang sudah, bukan sudah dekat, sudah lewat barangkali. La ilaha illallah. Sudah kelewatan. Bukan sudah lewat, sudah kelewatan. Hah? Sudah keterlaluan. Wassalam, kata beliau. Dan juga saya katakan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti, kalau pagi tidak ada pertanyaan.